Beş mi? Tak ada kiri? Buka tu. Ha. Ha. Tak apa sebelah. Ah, ha, ni yang rasa ah. Ha, ah, kedua tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 77. Kat mana 77? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fitarani amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, solat jemaah. Ha. Solat jemaah. Maksud kita bab solat jemaah pula. Neh? Ha. Ah, itu tak dikat. Ah, tak dikat. Ah. Tak apa, kipas biar tu. Apabila seorang melakukan solat dengan mengikuti orang lain yang melakukan solat di depannya, maka yang demikian itu dinamakan solat berjemaah atau beramai-ramai. Yang melakukan solat di depan atau yang diikuti itu namanya imam, dan yang mengikuti di belakangnya namanya makmum. Ah, baik. Solat jemaah. Jemaah solat jamaah boleh tak? Neh, pandai nak panggil apa pun. Neh, ha, kalau Arab panggil jamaah. Neh, jamaah. Ha. Jamaah maknanya ramai-ramai. Maknanya berkumpulan. Maknanya berpasukan. Ha, tu maknanya jemaah. Lawan dia seorang diri. Ha. Neh. Jemaah dua orang ataupun ke atas. Nampak? Dua orang ataupun lebih ramai daripada itu dipanggil solat jemaah. Bila mana berlaku maknanya seorang semayang patut ada orang ikut seorang di belakang, maka dipanggil solat jemaah. Walaupun yang ikut itu kecil, anaknya yang masih belum balik tetapi sudah mumayis. Contoh anak dia baru sekolah tadika tapi mumayis, reti dah, cerdik dah. Maka dipanggil solat jemaah. Ataupun makmunya seorang anak perempuan sahaja yang sah sembahyangnya, dipanggil solat jemaah juga. Nah, dah sama dengan semalat solat jemaah di masjid hok ramai ribu orang. Ah, sama lah. Hok masjid ribu orang pun dipanggil jemaah. Hok di rumah dengan anak kecil pun dipanggil jemaah juga. Dah mana lebih banyak pahala di masjid? Ha? Faham? Ha, cuma nama sama lah, jemaah. Hukumnya jemaah. Maka ya, bila sebut dua orang, makmum dan tu imam, walaupun anak kecil jadi makmum, dia sudah jauh berbeza dengan semayang seorang diri. Dia telah masuk dalam sunnah Nabi. Cuma sunnah jemaah yang paling afdal di tempat khas yang dibuat berjemaah. Itu paling afdal. Yang kita nama masjid, surau ataupun musalla. Nah. Yang depan orang panggil imam. Bukan iman. Nah, bukan iman. Iman kepercayaan. Nah, I-M-A-N. Iman. Imam. I-M-A-M. Ha, imam. Bukan iman. Iman kepercayaan kita. Percaya pada kiamat. Itu iman. Imam. Ha. Imam harus seorang dalam satu kelompok. Namun jumlah makmum boleh seorang atau ramai. Lebih banyak makmum lebih baik. Makmum dalam mengikuti imam tidak boleh mendahului melakukan solat berjemaah. Hukumnya sunat muakkad, sunat yang dianjurkan. Solat berjemaah pahalanya 27 darjat dan solat sendiri seperti disebutkan dalam hadis yang tersebut. Solat berjemaah baiknya solat sendirian dengan kelebihan 27 darjat. Baik. Dalam solat berjemaah, imam tiada boleh lebih daripada seorang. Makmum tidak ada had pada bilangan. Nah, ha. Imam tak boleh dua orang. Dua orang tak boleh terimam. Ha, dua orang terimam. Makmum seorang je. Nah. Ha. Dari itu orang kata masjid ada tiga terimam. Ha, tu tiga terimam bergilir-gilir petugas. Yang tak bolehnya tiga terimam sekali semayang. Ha, sekali ikut tiga terimam depan. Itu memang power masjid tu. Nah. Ha, tiga orang jadi imam. Tapi bila dikomak seorang yang pergi depan. Nah, umpamanya. Nah, tu panggil bukan semayang berjemaah sekaligus, nah. Makmum tak ada hak pada bilangan. Paling ramai dia yang paling banyak pahala. Melainkan pada tiga masjid, maka masjid lain tak boleh potong pahala. Masjid Haram, Masjidil Haram Mekah, Masjid Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa di Palestin yang perang ni. Tiga ni tak boleh lawan dengan hak lain. Buatlah harga berapa ratus bilion pun. Nah, bukan kata buat dengan kristal, buat dengan nilang tu. Nah, latar dengan permata beliang. Buat dia atas tu tu. Sama juga dengan masjid yang papan latarnya cabut dah 15 keping. Tahan tak? Sama saja. Yang tak sama Nabi kata tiga ni. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Tiga ni saja. Nah, lain sama. Masjid besar Kaherah sama je pahala padilah dengan masjid apa benda ni Bangku Pergadung. Faham? Eh? Ha. Syarat-syarat berjemaah. Dia kita sembahyang jemaah, dia ada syarat dia. Neh, supaya hasil pahala yang sempurna. Nabi kata lil salatul jamaah afdalu min salatil fard. Solat jemaah sama ada makmumnya seorang atau lebih ramai, lebih baik daripada solat seorang diri. Nampak? Bisama'i wa ishrina darajah. Dengan 27 darjah. Nah, 27. Yang pertama, berniat ikut imam menjadi makmum. Solat jemaah kena niat ikut imam. Kalau kita sembahyang Jumaat, dah. Maka tu imam tu memanglah wajib kena niat menjadi imam. Daripada jawatan kuasa surau kepada pihak penjual dan pembeli, sila berhenti dulu daripada berurus niaga. Awal dia agak masa orang ngajar putih tu. Neh. Kek jadi jadi paso lagi. Nah, ada mengi dengar, gi dengar bahan tak lain. Nah. Habis ngajar jual pula. Takut jadi macam satu tempat. Hak gi nak gi dengar sebabok. Hak nak gi beli saja sebabok. Nah. Jadi tak ada pahala. Nanti mari dana tu orang isu kan. Dah kitab dia hari ni. Kitab terung. Kitab kobeh. Kitab camuh. Nak? Jadi takut jadi begitu. Baik. Contohnya gini. Kita semayang maghrib tadi. Aku semayang fardu maghrib. Maka niat kita niat jemaah gini. Aku semayang fardu maghrib makmum. Ingat tu eh. Orang baru. Allahu Akbar. Aku semayang fardu maghrib makmum. Kata gitu nanti. Banyak lagi pesan yang mudah je. Cukup lah. Aku semayang fardu maghrib makmum. Kaya orang bangsyak, dia pun semayang. Allahu Akbar. Aku semayang fardu isyak makmum. Gitu. Kata kalau tak boleh nak mari niat makmum di dalam takbir. Kok bolehnya aku semayang fardu isyak. Takkan tu yang masuk. Boleh kata makmum tu selepas daripada takbir, faham? Allah, aku semayang fardu isya. Akbar, mari makmum, asah. Tapi dalam hati lah, jangan mari mulut, makmum. Faham lagi ke? Nah, ini kiri bodoh. Dalam hati, makmum, faham boleh? Jangan sampai rokok lah. Nah, jangan sampai hak rokok, boleh lagi. Tak tengok. Panjang sangat, panjang sangat. Jadi takbir, jadi rosok lafzul jalalah takbir tu. Neh, nama sebutan kita tu jadi rosok. Sebab tu dia tajwid dia 14 harakat saja. Allahu akbar. Paling panjang tu 7 kali. Kalau Allahu akbar. Dia jadi hilang nama Allah tu nak. Jadi rosok sebutan. Neh. Mudah je lah sebut orang Melayu tu. Aku semayang fardu isyak makmum, Allahu akbar. Memang dia derah mari selalu. Faham tak? Pasal kita baru sebut kan, mesti dia mudah mari dalam hati. Dia yang lambat mari dalam hati, kita sebut lama dah. Kalau kita sebut tadi belum luhur, mudah nak mari dalam hati ni. Payah lah hak kita baru sebut. Sebab mulut kita bila kita sebut, echo dia ada. Faham echo? Tahu tak echo? Echo. Orang putih tak kerti nak sebut. Orang Melayu panggil echo. Echo dia. Gema dia tu. Nah, dia akan mari dalam hati. Aku semayang fardu maghrib. Dia mari dalam hati. Aku semayang fardu maghrib. Aku semayang fardu maghrib. Macam orang bang ada echo kan. Macam amplifier. Nah. Gitu lah. Itu tujuan ni. Lepas tu kita baru sebut. Akad takbir masuk lalu. Nah. Yang kedua, mengetahui segala yang dilakukan imam seperti imam berpindah dari rukun ke rukun yang lain. Kita kena tahu imam tu bergerak dan berpindah rukun. Itu syarat. Kalau tak tahu imam ni dia buat benda apa, tahu? Biar pakai buat dia. Tak sah. Tahu tu dengan tengok. Mana kita duduk sah depan, sah kedua, nampak tu imam. Tu imam rokok, kita pun rokok. Sah. Ataupun tahu tu dengan dia tengok orang belakang. Tak nampak tu imam pasal dia semayang belakang surah. Sah belakang. Belakang masjid. Nampak orang. Dia sah belakang kali. Sah yang ke 80. Dia tengok. Sah depan dia. Sah depan rokok. Dia rokok atik. Sah lagu tu. Atau tak ada. Tak nampak pasal dia terpaksa duduk luar. Dia seorang kena duduk luar. Terkepik tu. Nah. Atau dua orang tu. Dua orang tu. Tiga orang. Tak muat masuk dalam. Duduk luar. Nah. Tengah-tengah semayang. Jatuh tabir. Jadi tak nampak dah orang dalam. Nah. Tapi dengar suara tu imam. Allahu akbar. Dia pun rokok tak. Sah pasal dengar. Faham? Yang tak sah ni tak tahu. Nak pakai agok. Eh? Itu imam dia buat benda. Buat benda itu imam. Rokok. Rokok tak. Faham? Tak boleh gitu. Eh? Tak boleh. Ataupun ada CCTV luar. Sah juga. Eh? Dia dah boleh kena jauh sangat. Awak tak nampak benda dah. Luk luar. Kok saya luar masjid. Bawah. Ibu CCTV si. Neh, hukumnya sah. Neh, sah berjemaah. Yang tak sahnya pakai TV ni, tu imam duk kompong. Kita tengok di Terengganu ni. Lah TV dah takbir tak. Tak sah. Neh, tapi kalau dalam bangunan masjid atau luar dinding masjid, dikira sah lagi. Neh. Bangunan lain dia kena tak boleh ada jarak lebih pada 300 hasta dengan tu imam. Faham? Habis masalah. Tidak ada dinding yang menghalang antara imam dan makmum bagi laki-laki kecuali bagi perempuan, dan di masjid harus dipakai tabir dan kain. Jangan ada dinding. Maknanya kita ni makmum dengan tu imam tak boleh nak pergi. Dia tutup dengan dinding. Nah. Ataupun tutup dengan cermin. Yang tak boleh nak buka. Tapi kalau tutup dengan cermin, tutup dengan pintu. Tutup ni yang buka ni. Pak ni rosak. Sekejap lagi tembok. Nasib yang duduk lihat ni. Kalau orang puan duduk lihat cabai, duduk lihat dinding tak apa. Asal zaman Nabi SAW itu dia tak buat tabir. Orang puan duduk belakang. Nah, cuma habis orang puan bangun keluar daripada masjid belakang, barulah jemaah lelaki bangun. Dia tak mahu bolong. Nah, ha, macam kita ni duduk belakang tebuh tabir, ha, tak apa. Nah, tak ada hak, dia hak dia. Nah, ha. Jangan maknanya ada seming atau dinding yang tak boleh nak pergi mari, tak ada pintu, ada benda. Nah, tapi kalau ada pintu kita tutup pintu tu, tak apa lagi. Sebab dia boleh pergi lagi. Nah, ha, dia tak boleh dikira bangunan lain dah. Ha, tak boleh. Ha. Tidak boleh mendahului iman dalam bertakbir dan tidak boleh mendahului atau lambat dalam dua rukun fi'li kecuali ada uzur. Ha, ni ingat baik. Takbir mesti iman habis dulu. Allahu Akbar. Ha, tu. Hak lain tak apa. Kalau kita sama dengan imam, makruh. Tak rosak semayang. Takbir saja. Kalau sama dengan imam, tak sah semayang. Faham? Ha. Nabi kata, Iza kabbara fakabbiru. Bila imam telah habis takbir, barulah kamu takbir. Nah, ha, jadi ingat, biar imam sebut bar dulu, baru kita boleh kata Allah. Ingat kan? Ha, terima kasih Allahu Akbar. Ha, baru kita kata Allahu Akbar. Kalau tu imam Allah, kita Allah ikut tak. Maka tidak jadi sembahyangnya. Nah, ha, jaga situ. Yang marah ke imam? Allah. Dia Allah. Sama-sama. Tak belajar. Nah. Ha, biar imam. Allahu Akbar. Sebab Nabi kata, Iza kabbaral imam. Bila imam telah pun takbir. Nabi tak kata, Iza yukabbirul imam. Nah. Ha, kalau gitu boleh tahan. Iza yukabbirul imam. Bila imam sedang takbir. Kamu takbir retek. Ha, tu boleh tahan. Ni dah iza kabbara. Kabbara apa yang madi kan? Kalimatul dalal ala fi, ala hadasin. Nampak madha kalimah yang menunjukkan atas peristiwa yang telah pun berlaku. Nah, Allahu Akbar. Bila telah berlaku, takbir ni dikira telah berlaku bila selesai menyebut huruf ra akbar gitu. Neh, hanya kemudian jangan lambat daripada tu imam melainkan kerana uzur. Tu imam laju sangat baca Fatihah, kita jangan rokok. Bila imam rokok, kita perhabis Fatihah. Tapi jangan tu imam naik rokaat lain, kita dah habis lagi Fatihah, batas sembahyang kita. Atau tu imam duduk baca tayat akhir dah, kita dah habis lagi Fatihah. Ada sah ikutan lagu tu. Neh. Ha. Kemudian tidak boleh berada di muka imam. Ha, jangan duduk kita dulu daripada imam. Siapa dulu ada imam, kedudukan dia tak sah sembahyang. Neh, ha, mesti makmum belakang. Walaupun belakang sehung dia, dikira belakang dah. Neh, walaupun sehung, jangan depan daripada imam. Dikira lagu mana? Kira tumit. Neh, ha, ni tumit tu imam, ni tumit kita. Sikit eh belakang kita, ha, sah. Tamu tumit tu imam. Ni tumit ni, tumit faham tak? Kan kata ni pula tumit. Kena kabur belaka awak buat ni. Ni hak ni tumit ni. Faham? Ah, ni hujung jari. Kan nampak? Ah, jadi tumit imam, ni tumit kita. Hak jenis sembahyang seorang duduk sebelah kanan ni. Faham? Kan kata buat apa pula makmum duduk sini? Neh, hak seorang memang makmum duduk sini. Kalau ramai duduk belakang apa? Tak, hak tu dah pelik dah. Hak ni duduk sebelah ni. Neh? Ah, atau duduk atas, naik ke atas. Tak muak. Ke atas. Atau ke bawah. Turun. Ke anda lah. Tok imam duduk sini. Makmum bahan ke bawah. Depan ni duduk. 7-8 orang. Haa. Ada asal belakang dah. Depan Tok imam. Neh. Haa. Ada asal. Mesti belakang. Dikira tumit. Mesti belakang pada Tok imam. Jari tak apa. Walaupun jari dia lebih dari Tok imam. Kaki dia besar. Saya 19. Tok imam saya pak cek kaki. Haa. Tumit pun depan. Kat sipah tumit. Haa. Dah lagi ke tu. Tak. Haa. Dikira. Jari. Dikira tumit belakang. Kalau semayang duduk, dikira punggung. Ni. Semayang duduk. Tok imam duduk kok. Keboh rezek. Ha, ni. Ha. Makmum duduk juga. Faham tak? Ha, jadi punggung mesti belakang pada punggung Tok imam. Faham? Ha, mudah je. Ha? Majlis haram tak kira pasal dia sah dia musim. Ha, dia musim pula. Pasal dia jihad kiblat. Nampak? Neh, ha, dia kira musim. Dia kira hak belah hak tepi Tok imam tak boleh. Kalau pusing kot ni, tak apa, tak ke depan. Ni Pak Sebegi. Apa benda ni mana? Ha, ni Kaabah. Ha, Kaabah. Ni tengok daripada atas ni. Ni atas ni. Nah. Ha. Jadi tikmah duduk sini. Ni bulat tang. Keliling orang ni ngadak lah ke? Hak ni ngadak tikmah. Nah. Hak ni ngadak tak ni. Nah, itu lain dia dalam dunia dia bulat. Masjidil Haram se. Nah, pasal Kaabah duduk tengah. Jadi hak duduk belakang imam ni tepi imam di depan ada imam tak sah. Tapi hak jauh sikit pada imam dia ke depan sah. Ha, dikira hak ni orbit lain. Nah. Ha, betul kan ramai gak bolak-balik dah Mekah bukan orang aling belaka. Nah, orang jahil berderu-derang kali. Nah, ha, tengok kan semayang Mekah ditunjuk dalam TV nah borak. Orang agak mayang. Nah, ha, jangan ikut oh. Pak sini tangan main. Waktu dia bahan tokat Ali. Ha, tu dah leduk diam. Faham? Kita tengok oh Mekah. Wak tak sini. Jeng. Pukulnya bermain-main batas semayang. Dia tu dah Mekah tu. Dah Mekah. Tak ada hadis suruh ikut Mekah. Suruh ikut ulama. Faham? Akan suruh ikut Mekah. Ha. Bergelepor kali nak duk main kegai terpela. Nak kali sujud kali buh itu. Dah sujud buh pula. Lepas tu pakai pula. Waktu gua pula serbang. Dak oleh akak pula. Tak dak mayang macam mana tak sihat harap. Neh. Ha. Dah duk betul serbang ni. Kita nak tengok orang Terengganu seorang. Dia duk tengok. Dia kenal. Dia tak tahu kapung orang. Dia orang Terengganu. Dia duk tengok. Tidak aja tengok. Dah harap kan? Macam kena belacang kan? Hukumnya bukan hak Rasulullah tu. Bida'ah. Duk main serbang, duk main piyoh, duk main apa. Nah, duk betul ni. Kolai, takut tak, tak sama ni. Harap, harap. Kau dah sombong. Lihat. Nah, Nabi kat apa dah duduk kan? Kalau orang ni kosyok, ni secara dia duduk dia. Nah, mana tak kosyok tu. Ha, jangan ikut, jangan ikut kau. Ikut ulama. Nah, ha. Jangan jauh dengan iman kira-kira lebih daripada 300 hasta kecuali di masjid. Ha, dalam masjid, tak apa kita jauh dengan imam. Nah, contoh katakanlah orang semayang berjemaah depan masjid tu. Kita dengan baru masuk belakang, boleh dah kita takbir. Kita dengan tu imam tu setengah kilo. Ada dua orang ikut tu imam, semayang subuh, katakan. Tapi kalau kita jalan, dah setengah kilo. Ha? Salam dulu lah. Macam Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi masuk itu belakang. Nu, untuk imam duduk di nu. Kapu libung. Tak sungguh. Haluh. Tengok dengan seperang. Tak apa-apa. Besarnya masjid. Nah, dah kalau kita jalan kaki gi juga. Tak ada 15 lakar. Di nu, assalamualaikum. Kita pun, assalamualaikum. Salam. Bumbu. Jadi, kita jauh lagi dalam masjid. Walau 1000 batu pun dalam bangunan masjid. Kita boleh takbir dah seorang sini. Allahu Akbar. Ikut dalam keadaan jauh. Dia okok, dia okok. Dia sujud, kita sujud. Faham? Dia gitu. Tapi luar pada masjid, tak boleh jauh. Nah, kalau bukan masjid. Contoh semayang tengah padang. Contoh semayang tengah laut. Semayang atas perahu. Nah, orang candak sutung. Nah, duduk atas kandang belaka ni. Telur banyak. Nah, jadi bila labuh situ, Tok Imam. Takkan nak naik atas paper Tok Imam belaka. Orang dia 80 buah buk. Nak naik atas paper Tok Imam belaka. Terkelang itu Tok Imam. Nah, jadi duduk atas paper masing-masing, atas perahu masing-masing. Faham lagi? Nah, jadi jangan jauh. Kita tengok buk depan tu semayang. Jemaah. Kita pun berada paper duduk belakang dia. Nah. Eh? Jauh dalam 2-30 kaki dia. Takkan nak apa dekat tepuh. Pecah apa jauh. Oh, dah repek dekat macam macam teksi lah apa. Parking teksi. Faham tak? Parking yang di laut ni dia gerok kan. Dekat kepuk-kepuk. Pecah lah. Dia pun jauh-jauh. Ha, jadi jangan 300 setelah. Faham tak? Ha, tak apa tu. Tak semayang pun badan kita tangan. Seorang dua gitu. Nah, ha. Banyak tak semayang dekat. Ambil sutung. Macam sutung tok dia pada semayang. Nah, dah ambil sutung hak Tuhan tu semayang lah. Daripada garik sampai krisis tak mayang sutungnya masa. Baru 5 rias sekilo. Kalau 15 ribu sekilo tak tahu. Nah. Ha. Jangan jauh. Makmum dan imam berniat solat yang sama. Jangan solat lain-lain. Solat sama ni. Solat yang jenis sama. Walaupun solat itu nama lain. Tapi jenis itu bersamaan. Nak faham gini. Kalau tu imam semayang zuhur, kita boleh semayang maghrib. Tak apa dah. Tu imam semayang subuh, kita semayang zuhur. Nah, kita qada. Tu imam semayang zuhur, kita semayang asar, boleh. Tok imam semayang tahajud, kita ikut belakang semayang istikharah, boleh. Nah, makmum semayang qada subuh. Nah, kita ikut tok imam. Tok imam tu tengah malam masuk. Tok imam semayang banyak ni, qiyam mulai tahajud umpamanya. Boleh. Pada tok imam qada subuh juga tak ingat. Nah, tapi tak apa. Nah, yang tak boleh semayang tu pesen lain. Nah, tok imam semayang mayak, kita ikut belakang qada mayak garik. Nak warna tu jadi pelik ah. Jadi dari bolak orang. Pasal semayang mayak dia pelik, tak ada rokok. Nak mayak garik ada rokok, jadi tak ikut lagu tu. Atau tok imam semayang gerhana bulan. Makmum semayang isya qada tak boleh. Kerana gerhana bulan dia ada dua kali qiyam. Dia pelik. Faham lagi? Syarat menjadi imam, wallahu a'lam. Berarti kat tu dah. Pasal kita ada banyak soalan. Oh, minggu lepas ni ada dalam 40. Oh, hari ni dalam 60 dah puluh. Padang lah. Baik. Soalan yang pertama, lembu betina boleh dia buat akikah? Yang kedua, orang luar yang menyewa satu tempat, adakah orang tersebut dikira sebagai orang yang bermukim solat Jumaat? Soalan pertama, lembu betina boleh tak buat akikah? Cikgu boleh tak? Lembu betina boleh buat akikah? Boleh. Yang tak boleh buat, lembu pregnant. Chef, eh? Tak boleh pregnant. Kamu tahu apa bab ni. Eh? Lembu hamil, lembu mengandung. Faham? Tak boleh. Pasal binatang kekah sama dengan binatang korban. Lembu tina boleh, tak boleh lembu mengandung. Lembu ada anak dalam. Neh? Lembu hamil. Kemudian orang luar, dia mari duduk di kampung Gelum Bilal ni. Nah, kerja sini. Bukan nak mati sini, mari kerja sini jadi JKK. Allah. Aduhlah, mana buat guan ni? Tak mau sebut jadi tubik juga. Jadi mari duduk sini. Bukan nak mati sini, kerja ikut kerajaan atas lah. Nah, kerajaan atas sini, di sini ada kerja doktor, kerja polis, FRU kot anda lah. Mari duduk sini. Dikira orang mukim juga. Wajib jemaah. Dia gini. Manusia ni dia ada tiga. Ni sebuah tempat tinggal. Yang pertama, mustauting. Yang kedua, mukim. Yang ketiga, musafir. Nah, siapa yang duduk di sini? Di kampung ni? Pasir Panjang ni, Kuala Terengganu ni, sama ada dia beranak sini atau beranak di Hong Kong, tak kira lah. Duduk sini dia ni, dan tidak ada hajat nak berpindah ke tempat lain lagi, mustautin dia panggil. Faham? Siapa yang duduk sini, walaupun beranak sini atau beranak kat lain, mari duduk sini, tapi bila-bila nak balik kampung semula. Nah, dan duduknya tu lebih daripada 3 hari, iaitu sekurang-kurang 4 hari, dia panggil mukim, wajib jemaah. Siapa yang mari di sini Pasir Panjang ni, daripada Kuala Lumpur, daripada Kuantan, daripada Selangor. Nah, dia nak singgah sini 3 hari saja tak lebih di Pasir Panjang, maka dia bernama musafir yang singgah sahaja. Habis kita. Sahkah seorang itu mengerjakan solat tetapi bacaan Fatihah dan tayat akhir tidak betul tajwidnya? Jawabnya, jikalau orang itu baru lagi belajar, maka hukumnya dimaaf pada dirinya, tidak dimaaf untuk orang lain. Dia baru insaf, dia baru belajar. Nah, dulu lara sangat duk naik atas motosikal. Nah, ini baik naik surah. Nah, insaf dah. Dulu duduk main muzik sangat pagi petang siang malam. Eh, dulu duk main burung sangat, duk angguk burung. Nah, ini insaf dah. Dulu duduk cari makan kedara hok mau pagi petang tak tahu benda. Nah, ini insaf dah. Maka belajarlah, belajar bab sembahyang. Nah, belajar Fatihah. Nah, tapi tak betul lagi. Tok guru kata ghairi, dia ghairi. Tok guru kata ghairil, ghairi. Ghairi emo. Ada tak nyakit itu? Ghairil, ghairi. Ini jenis ghairi. Lah lah tok guru kata, "Ghairi, ghairil." Ha, tu pi kau tu. Pakai nok gitu. Nah, jadi kalau gitu pasal baru belajar. Dulu bahan lara lama ni. Maka semayangnya sah. Tapi dak untuk orang lain, man dak jadi imam. Faham tak? Nah, batu siapa yang masuk belajar agama, dak pandai lagi, dak faham lagi, ada kecacatan dalam ibadahnya, dimaaf pada syarak. Syaraknya dia dak sengaja. Bukan dia boleh kata betul saja nak kata salah baru dak sah semayang. Nah, jadi orang yang baru belajar, baru dengar surah, nampaknya ada bonus. Nah, kawan-kawan hak dak mari surah apa semua, dak mari belajar, dia sebut salah, kena semayang semula. Nah, tu kelebihan dia. Kemudian boleh tak dia kata rukun bacaan kauli hanya dibaca dengan mimik mulut saja tanpa mengeluarkan suara bagi laki-laki dan perempuan. Rukun kauli ni rukun-rukun hak jenis baca. Di antaranya takbiratul ihram atau Fatihah atau tahiyat akhir dan salam. Nah. Kita pergi ke takbiratul ihram mudah. Takbiratul ihram ni siapa yang tak takbir tak sah semayang. Nah, tangan bukan, tangan ni sunat saja, mulut kata Allahu akbar. Ha ni dia tanya tak mau bunyi suara, buat gerak mulut saja. Nah, boleh tak? Buat gerak mulut saja. Tak keluar suara. Jawapnya sah bagi orang-orang yang bisu. Nah, ha, siapa yang bisu, sah dia wajib kena gerak mulut saja. Tapi orang tu tak bisu, dia buat gerak mulut saja, tidak sah. Kerana takbir itu adalah lafaz. Lafaz adalah suara. Suara adalah bunyi-bunyi yang terhimpun daripada huruf alif sampai kepada ya yang dikeluarkan daripada mulut anak Adam. Dia kena tubik luar. Kemudian didengari pada sekurang-kurangnya satu telinga. Ha, itu panggil suara. Maka bila tidak suara, tidak lafaz. Bila bukan lafaz, bukan takbir. Bila bukan takbir, tak sah sembahyang. Ha, jadi biar bunyi. Perlahan apa? Allahu Akbar. Kalau Allah berbunyi akbar, buat gerak mulut saja, tak sah juga. Sebab dia mesti bunyi 8 huruf. Alik, lang, lang, he, alik, kak, bero. Faham? 8 huruf kena dengar. Allahu akbar. Neh? Ha. Ramai orang dia buat gerak. Gerak mulut je. Kau undi lah. Dia panggil takbir vampire. Ada pula awak gerak mulut saja. Belajar tu mana? Nah, cuma untuk mujur lah kita mari belajar. Nak? Tung belajar ni. Takik tak kena? Nak? Tak lengah tak apa? Debu-debu tak ada. Ekor pula tu. Nak? Kak suam dia eh? Suam eh? Oh, mu tahu. Mu memang lagi. Mu memang lagi. Ya. Kalau tahu siapa gitu semua boleh sebut memang lagi. Ya. Lepas tu tak mari semalam. Pulang musang. Nah, nah, tengok orangnya ni. Nah, apa berdebu punya muka-muka, apa lu berjeruk ni. Dukung ke anak, dukung ke cucu, tok ke gi juga. Nah, tapi bukan dah kata dosa besar, tapi surah pada gi. Nah, pada gi surah. Nah, ni mari dengar, belajar. Jangan buat tak bunyi gitu. Nah, melainkan kita semayang tepat bising. Jenis pomeng mesing, dia jaga mesing. Itulah, dikilang-kilang. Nah, dia tak boleh semayang kat lain, dia jaga semayang kat mesin tu. Tak ada apa-apa lah, dah kerja. Ya, jaga mesin, mesin bunyi rung-rung-rung-rung-rung-rung. Dia nak takbir nak lawan mesin. Cokok. Tak payah lah. Dia takbir, ulama kata, sekiranya kalau mesin tu tutup, dengar di suara. Tapi kalau kena mesin tu berjalan, tak dengar suara takbir. So, tu lain pasal bisin. Nah, soalan seterusnya. Apakah hukum seorang itu solat di tengah laluan orang? Sedangkan ruang di belakang masih ada. Ha, jawabnya gini. Kalau di surau masjid, yang tak ada semayangnya ialah di depan pintu masuk. Tapi kalau tengah lapang gitu tak apa. Nah, sebab orang boleh lalu kot tepi. Nak litar kot depan dia, depan daripada garisan saf hadapan. Jika garisan ni, kita duduk sini, depan ni dia garis, lalu litar kot depan boleh. Yang menyusahkan orang, depan pintu. Nak masuk lagi, duduk depan pintu. Nah, cuma afdal semayang menghadap tiang, tepi-tepi dinding atau dekat-dekat dengan dinding. Faham tak? Tu afdal. Tengah-tengah ruang lapang, hak tu harus. Sebab apa harus lagi? Tak ganggu lagi kalau orang nak lalu, boleh lalu kot depan. Tapi jangan litar kot depan muka. Kot depan daripada garisan hadapan. Di garisan ni, ni garisan sah depan, pitah kot tu. Faham? Ha, yang dilarang, depan tu duduk. Orang nak masuk tak boleh. Depan pintu. Nah, ada orang semayang. Tu apa tak kena. Sebab kita sebenarnya boleh litah ke depan orang semayang. Cuma ke depan daripada sutrah dia. bukan kuat atas muka dia. Dia sembahyang sah tu, kita tengok, oh ni garisan dia. Maka garisan ni dikira, diiktiraf pada syarak sebagai sutra. Sebab Nabi kata kalau tak ada sejadah, tak ada wak garisan. Ini dikira garisan. Nah. Betul-betul ngadak tiang harus sunat mengiri atau menganang sedikit. Faham tak? Supaya tidak dikata, wah ni semua tiang ke apa? Nah. Ya, adakah Iskandar Zulkarnain dan Alexander the Great orang yang sama? Jawabnya, tidak ada orang yang dapat memastikan Zulkarnain dengan Alexander ni orang yang sama atau orang yang lain-lain. Nah, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan lain. Cerita Zulkarnain ni Rasulullah yang cerita pada orang Yahudi hingga orang Yahudi masuk Islam, menunjukkan tak ada orang boleh cerita cerita lama, cerita Zulkarnain, cerita ribuan tahun. Nah, tak ada pun orang sebut dalam mana-mana sejarah. Orang putih pun tak tahu. Hanya sebut cerita dia dalam kitab Taurat Bani Israel. Jadi dia kata kalau benar seorang Nabi, nak tanya bab Zulkarnain. Kalau dia cerita, tu lah Nabi. Sebab Nabi dia tahu cerita ni. Nah, jadi sebab tu kita sekarang tak boleh nak pastikan. Nak kata Alexander tu. Sebab orang putih panggil Alexander the Great. Nah, kita Iskandar Zulkarnain. Nah, boleh jadi orang yang sama. Alexander the Great adalah Zulkarnain itulah. Boleh jadi orang yang lain. Ni semua ni bukan akidah. Yang akidahnya kita wajib percaya, Zulkarnain diceritakan di dalam Quran. Faham tak? Ini wajib percaya. Nah, tapi Alexander tu adalah Zulkarnain ataupun orang yang lain, bukan masalah akidah. Faham? Siapa yang tak tahu, tak boleh jawab, tak ada rasa apa-apa. Nah, cuma setengah ulama kata, bukanlah Alexander the Great itu adalah Zulkarnain. Sebab Alexander the Great ni, nah, daripada cerita-cerita dalam buku-buku sejarah orang putih, nah, jahat, rogo orang puang, jina orang puang, bila takluk sebuah negeri, bunuh anak-anak kecil. Nah, jadi kalau ginilah Alexander, bukan Iskandar Zulkarnain. Sebab Zulkarnain raja yang sangat, memang seorang penakluk negara-negara lain, dia tentera dia hebat. Nah, tetapi tak bunuh orang, tak buat nanya ke orang. Nah, tak bunuh budak-budak kecil, dia bunuh tentera sahaja. Jadi kalau berkandu kepada Alexander the Great ni yang zalim seperti yang diceritakan oleh orang putih, maka bukanlah dia Zulkarnain. Tapi kalau Alexander ni memang Zulkarnain, cuma orang putih ni kalau dia buat cerita, dia buat style dia, dia nak buruk-burukkan Zulkarnain. Hak orang Islam duduk-duduk hormat sangat ni, dia buat cerita bila takluk sebuah negara, bunuh orang, berzina dan sebagainya. Nampak? Itu cara dia. Saya sering semayang ni ma'ah, tapi bila saya semayang ada lintasan dalam hati yang saya berpisah dengan imam, tapi saya tak maksud itu. Saya cuba lawan dah, tapi lintasan itu masih datang. Nak buat gana kok, dia kata. Adakah saya terpisah daripada imam itu? Bukan imam, imam. Baik. Dia semayang ikut imam. Allah, aku semayang fardu maghrib, makmum. Jadi ikut imam lah. Dalam-dalam semayang, mari sama dalam hati lintasan. Lintasan ni mana dia kata? Mung semayang seorang. Atau jerah daripada imam. Jawabnya, tidak memberi kesan apa-apa. Itu hanyalah gangguan syaitan sahaja. Tak solayang. Nah, al-khataru la yufsidun niyah. Kaedah kita, khatar, lintasan, lintasan dalam hati, tidak boleh merosakkan niat. Niat kita semayang jemaah dah tadi. Adakah batal solat jika kita buat pergerakan kasar sekali saja dalam solat? Dia kata kalau kita buat benda yang kasar, tapi sekali je, bukan tiga kali dua teruk dalam semayang, batal ke tak? Contohnya sepak, tendang, tumbuk dan sebagainya. Tengah-tengah semayang, puk, tangan gitu. Jadi gitu. Neh, tengah-tengah semayang kaki naik, pum, jetli dulu. Neh. Ini berlaku pada seorang tok guru gayung. Kerana dia ada tindak balas luar biasa. Tok guru ni, tok guru gayung, maklum sajalah. Nah, lambat selih kan. Kejut cicak jatuh je. Ho, gitu tangan. Faham tak? Bukan sengaja lewat. Dia maknanya secara benda bagi automatik. Spontan. Jawabnya, kalau pergerakan itu kasar, batal sembahyang juga. Spontan tak spontan, tak ada kira. Untuk guru gayung ke, set tiga lain ke, tak ada kira. Faham? Spontan kata pergerakan kasar, batal sembahyang. Kita terkejut, cicak jatuh. Nah, so bila terkejut, lompat naik atas, tekok tu imam, tegung dulu. Batal, walaupun tak sengaja. Walaupun tu imam letak semula dengan segera. Batal juga. Nah, pasal huduh. huduh perbuatan. Nah, ha, kalau sedikit tangat, ha, tak patah lah. Leh, ha, ni siapa melopak tendang sengaja, siap dengan jek no. Nah, ha, tu patah. Ha, walaupun tak sengaja. Baru ini saya tepek stiker boikot kat motor saya. Lepas tu datang seorang tabligh, dia kata, kita tak payah nak baloh dengan Israel. Kerana cuma Israel cuma nak baloh dengan Palestin, bukan dengan kita. Kita cuma perlu jaga anak kita. Dia juga kata doa ulama kita untuk Palestin tidak makbul. Tak ada bukti yang doa ulama dimakbulkan untuk Palestin. Contohnya Tok Guru Ni Aziz, main makan saja makanan yang orang beri. Tak tahu dari mana makan belaka. Sebab tu doa dia tidak berkat. Apa pendapat ustaz? Orang ni saya weh orang ini. Leh? Ha. Jadi kita perjuangan Palestin ni kan bukan perjuangan umat Palestin, perjuangan seluruh umat Islam. Bumi Palestin tu kiblat orang Islam. Wajib kita kena pertahan, wajib kena jihad. Cuma ada fardu ain, fardu kifayah. Nak fardu negeri-negeri yang duduk dekat, fardu ain. Kita fardu kifayah. Siapa-siapa yang mampu ada kekuatan pergi ke Palestin, perang dengan Israel. Wajib. Tak perang, berdosa besar. Jadi Allah kata wajib perang. Orang ni kata tak boleh, jangan ikut. Kita lawan Allah, ikut ke dia. Walaupun serbang dia besar pada kolos juga, ukurnya jadi sesat. Sebab kataan dia bercanggah dengan Quran. Kullu qawlin yukhalifu al-Quran fa huwa dhal. Tiap-tiap kataan yang berlawan dengan Quran, maka perkataan itu adalah sesat. Jadi jelas orang ini telah pun sesat. Jangan ikut. Nah. Ha. Kemudian dia kata doa tak makbul. Dalilnya orang Palestin tengok kena perang juga. Mana? Ulama kita doa dah. Nah, orang di Palestin pun doa, ulama-ulama di seluruh dunia berdoa, nampaknya Tuhan tak beri kemenangan lagi, tanya tak makbul. Eh, tak boleh kata gitu. Yang tahu makbul tak makbul, Allah Taala. Faham? Ha. Kita dah siapa nak kata makbul tak makbul. Nah, kalau mesti makbul belaka, maka Nabi tak ada lah kena pecah kepala, kena buat nanya dia orang kafir dah makbul sama. Nah, ha, Nabi Saleh kena belah terus putus dua. Nah, padahal dia jodoh berdoa keselamatan dunia akhirat. Tapi Tuhan buat agak dia kena zoleng orang gaji putus dua, tangan gaji batu. Berapa mak, doa, Nabi Saleh doa, makan haram lah tu. Ke gua ni? Nah, mana orang ni telah pun sesat. Neh, jangan ikut orang sesat. Mana? Di atas perintah. Atas perintah. Sekarang ni telah pun keluar perintah. Nah, eh? Imam kita lebih faham masalah ni daripada kita. Mereka berijtihad. Bila mereka mengeluarkan perintah boikot, kita boikot. Sebab benda boikot ni kita tak faham. Nah, kita ikut di bawah jemaah. Sebab tu bila Tok Imam rakak, kita rakak. Tok Imam sujud sawi, kita sujud sawi. Tok Imam baca ayat sejadah, tapi tak mau sujud sejadah. Salawang. Tak payah sujud lah. Ha, gitu juga, kita di luar daripada semayang. Kita ada imam, iaitu ulama-ulama. Bila ulama setakat suruh boikot, kita boikot lah. Kerana kita kena ikut ulama. Bukan kena ikut pendakwa, kena ikut ulama. Eh? Adakah tanda bumi nak kiamat? Orang kata Islam akan menang di seluruh dunia, terutama di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Imam Mahdi akan turun untuk membunuh Jumajuk. Apakah pendapat ustaz mengenai hal ini? Apakah Jumajuk dengan Dajjal itu sama? Baik. Kita jawab masalah ni. Bumi ni memang nak kiamat. Sebab semua benda dia akan rosak. Nah, yang tak rosak Allah Ta'ala ni. Bumi makhluk dia akan rosak. Rosak bumi ni dinamakan kiamat. Bila Nabi Isra' Mi'raj, Nabi jumpa dengan perempuan yang sangat tua. Tua sangat. Tiga lapis bokok. Tanya Jibril, bapa yang tua sangat ni? Katanya Jibril, inilah rupa bumi yang sebenar. Dunia ni sangat tua dah. Batu Nabi bangkit menjadi Nabi Rasul yang terakhir, tanda akan berlakunya kiamat. Nah, ha. Banyak sangat kali tanda berlaku kiamat, ada tanda kecil, tanda besar. Di antara tanda kecil, tanda besar, keluar Dajjal. Keluar Juk Makjuk. Turun Dajjal, keluar Juk Makjuk. Ada Dabbatul Ardi, macam-macam. Keluar asap di bumi Yaman, keluar api menghalau manusia. Sekarang tak ada lagi tanda besar, tanda kecil. Tanda kecil yang pertama lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi kata akan datang, ada lagi tanda-tanda orang perempuan ramai daripada laki-laki. Nah, ini orang perempuan ramai daripada lelaki. Nah, itu tanda. Nah, sekarang ni kalau 1000 orang perempuan, laki-laki 700. Neh, ada 700 atau 600 saja. Neh, itulah nisbah penduduk dunia sekarang. Dalam satu hadis Nabi kata dekat dengan kiamat besar, laki-laki seorang, nisbah perempuan 50. Maknanya kalau 1 juta laki-laki, perempuan 50 juta. Nah, di arah tanda-tandanya lagi, maknanya orang serahkan amanah kepada orang yang pecah amanah. Ha, ni. Bila buat pilihan raya, orang nanti kaki pelawak belaka. Jadi pemimpin. Kaki pelawak, kaki babiti, kaki lebong. Nah, jadi pemerintah. Jadi ada tanda-tanda ni. Nah, kemudian dia tak apa pendapat ustaz tentang tanda-tanda. Pendapat kita dia nak ubah dia masalahnya. Salah alam waib. Dia tawaku atas nas. Nah, kabar berlaku gini tanda kiamat, kita kabar atas. Kita nak reka, tak boleh. Nah, tapi banyak sangat tanda-tanda kecil lah. Di antaranya, ibu melahirkan tuan bagi dirinya. Ibu tu, dia mak, tapi dia melahirkan tuan bagi dia. Faham lagi? Maksudnya, anak tu boleh besar, bukan menghambakan diri untuk ibu. Tapi buat ibu hamba dia. Faham? Bila dia beranak, mak dia kena mari, jaga anak dia. Pasal dia kerja. Kena main tahit anak dia, kena topau paper, kena jaga anak. Tak boleh, tak pergi, tak boleh. Ngamuk. Marah dia anak. Nak, mak pergi. Tinggal laki tak pergi rumah. Hu, duk main dengan khubar. Nak, pasal apa? Tak boleh, tak pergi. Marah, tak pergi. Dalam mana? 2 bulan. Duduk jaga tu, anak dia. Tu panggil, anak buat mak sebagai hamba. Faham? Dia wakil lama tu. Neh? Yajuj Majuj dengan Dajjal lain-lain. Neh, Dajjal ni maknanya orang yang menyesatkan akan manusia sesesak-sesaknya. Mereka orang yang selamat daripada pemeliharaan Allah. Tuhan jaga dia. Juj Majuj lain. Juj Majuj jenis membuat kerosokan. Neh, buat punah. Neh, benda yang buat punah. Juj Majuj. Ia makan belaka. Netah puak. Netah puak. Netah lembu, bahan lembu. Netah orang, ratuh orang. Haa, dia gitu. Netah orang dakak, dengan orang dakak yang ratuh orang lihat dia. Faham, tak ada kira dia ni. Yufsidu nafil ar. Inna yakju jawamakju jamufsidu nafil ar. Nah, Juk Majuk, kerja dia melakukan kemusnahan pada bumi. Nah, adakah dikira najis pada pakaian yang kena tahi tikus? Adakah perlu dibasuh semula walaupun ia sudah kering? Baik. Pakaian kita kena najis. Kena tahi tikus. Tak. Lepas tu, kita pun buang tahi tikus itu. Hinggalah hak basah-basah dia tu. Kita tak rasuh lah. Hitam sini. Lepas tu, kering dah. Wajib basuh. Faham tak? Wajib basuh. Dia najis ya. Wajib dibasuh. Neh? Kerana nampak lagi. Tapi kalau halus sangat, dimaaf pada syarak. Kerana sukar nak menjaga, dia benda-benda halus seperti itu. Neh? Hutang denda parking kita dengan pihak bandaran, hukumnya macam mana? Wajib bayar tak? Macam mana pula dengan hutang cukai pintu? Jawabnya. Nisbah undang-undang dunia ni, nah, kalau undang-undang itu terpaksa dibuat, kerana kalau tak ikut undang-undang, maknanya boleh merosak, boleh muri mudarat kepada orang ramai, maka undang-undang itu lulus pada syarak. Contohnya, pada orang dia buat, parking itu mesti masuk kat petok dia. Kalau dia hubung dengan terawa, jana kau orang nak lalu, tak boleh. Nah, nak pergi kerja sakak, nak pergi ambil anak, orang bini beranak dulu. Dah, jangan ambil jalan pasal berguh dah tahu bukan, pasal dah ikut garisan. Nah, maka undang-undang buat siapa yang lebih pada garisan tu, dikenakan hukuman. Maka hukumnya sah pada syarak. Tetapi bila hukuman itu lebih daripada sepatutnya, maka jadi tak sah pula pada syarak. Jadi kalau benda tu taklah menzalimi, ada denda tapi tidak melampau, wajib kena bayar. Tapi kalau denda itu melampau, maka dah wajib kena bayar. Faham? Itu juga dengan cukai. Nah, jikalau maknanya cukai itu dibenarkan oleh syarak, maka wajiblah bayar. Ini sebuah undang-undang akhirat. Dunia memang wajib bayar belaka. Nah, tapi kalau cukai itu tidak melampau, umpamanya dengan kutip cukai seperti itu, maka kemudahan-kemudahan asas yang disediakan tidak sama dengan kosan-kosan kampung. Nah, jadi cukai itu dikutip untuk membeli kemudahan-kemudahan tersebut. Nah, maka jikalau maknanya parahnya rendah, maka hukumnya harus pada syarak. Tetapi kalau melampau-lampau cukai ikut si pakar nak ubuh, maka hukumnya melampau pada syarak, tidak lulus cukai seperti itu. Masuk pada kata cukai yang diharamkan ke atas orang Islam. Nah, bolehkah seseorang laki-laki mewarnakan rambutnya tetapi sah untuk semayang seperti jenis syurah? Dia nak warna rambut tetapi dengan pewarna yang sah dibawa sembahyang. Neh? Contohnya hak jenama syurah. Boleh ke tak? Baik. Jawabnya boleh. Laki-laki tersebut mewarnakan rambut dengan warna yang tidak menyebabkan kita ambil wuduk atau mandi junub, tidak sah. Tetapi laki-laki tersebut mestilah berambut ubang. Neh, berambut ubang sahaja. Kalau rambut tak ubang, tak boleh. Faham? Sebab yang Nabi benar untuk orang-orang yang beruban, laki-laki atau perempuan. Neh, bila rambut kita putih, Nabi sendiri pun galak, Nabi sebagai satu sunnah mewarnakan rambut. Untuk rambut putih saja. Rambut kita hitam molek lagi, hitam dengan warna kuning, nah, tak boleh. Hitam dengan warna belang, tak boleh. Dia kena berubang dulu. Neh, ha, untuk orang tua-tua, bini kita berubang dah ni 60 lah. Nah, ha, pala sama putih dengan ring RZ. Faham tak? Ha, tengok pun kemah muluk. Ha, dia pun buruh warna merah. Nah, ha, nampak macam muda sikit. Macam 49. Nah, ha, lain macam sikit. Tok Bilal tengok. Ha, hukumnya harus pada syarak. Ha, awet-awet ni dah lah tak tutup kepala, diceluk pula, hukumnya haram pada syarak. Maksud al-mughayyirati khalqallah, mengubah hukum Allah. Jawabnya depan tadi, la'anallah, Tuhan laknat orang tu. Faham? Biar berubang dulu. Rambut kita comel dah hitam, Tuhan buat rambut hitam-hitam, Tuhan buat rambut kuning-kuning, tak buat rambut koko-koko. Tapi bila dah berubang, semua putih belaka. Orang putih pun putih, orang rambut merah pun putih, orang Melayu rambut hitam pun putih kak. Bila siapa hak putih, sunat warnakan rambut. Faham? Ha. Rambut gugur. Lepas tu nak warna kak ni gugur. Ha? Tak boleh nampak. Tak apa, dia berubang. Berubang tak? Lepas tu? Muda ni. Lepas tu? Lepas tu nak benda ni. Lepas tu buat benda. Dah gugur tahu. Dah gugur. Tak kabur nak buat benda. Janganlah. Dah gugur nak warna benda. Warna pada saja. Warna hak rambut hak jarang tu. Dah warna rambut. Dah boleh. Dah boleh, dia kena berubang juga. Nah, ha. Rambut ni jarang tinggal 5-6 orang nak kala juga. Nah. Supaya jadi sebuah dengan tu. Baik syukur tu, ambil sunnah Nabi pakai piyuh. Nah, ha. Hukum memakai pewangi ketiak di dalam solat. Nah, hukumnya harus. Nah, jikalau kita yakin pewangi itu daripada najis, barulah nak kita jauhkan pewangi tersebut. Nah, ha. Apa hukum pandangan Islam? Orang Islam promosi dan memberi penjelasan seni banner patung berhala Buddha di Thailand. Misalnya menyatakan, seni bannernya sangat menarik dan mengagumkan siapa yang datang melihat. Baik. Kalau kita kata seni banner maknanya menarik, seni bannernya memang indah molek, orang yang membuatnya memang mahir, tidak haram. Nampak? Tetapi kita promosikan suruh orang melawat tu yang haram. Nah, kita kata piramid ni memang hebat lah tukang buat ni. Piramid padahal maknanya rumah berhala. Nak kubur Fir'aun. Tapi kita kata nisbah pembinaan. Ha, nisbah pembinaan, nisbah kejuteraan, tak ada masalah. Dia tak boleh promosi suruh orang mari situ, tak boleh. Faham tak? Sebab Nabi larang promosi orang pergi ke tempat-tempat yang haram, yang mungkar. Nak, ha, jangan promosi. Sebut hebat dah lah. Nak, ni bannernya amat menarik. Nah, dan sebagainya. Nah, menggunakan batu-batu yang tahan lasak dan sebagainya. Boleh kata gitu. Nah, ha, tapi dalam maksud perkataan itu adalah untuk menarik orang biar ziarah Tok Pekong tu, maka kita promosi benda yang tidak disukai oleh Allah Taala. Tak boleh. Neh. Ha. Bagaimana pandangan Islam berkenaan orang yang menjual surat khabar majalah yang banyak mengelirukan maklumat dan fakta? Sikit sebanyak kita juga berkongsi dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Tak boleh lari dah. Nah? Ha. Dalam satu kampung tak ada orang apa Quran, adakah jadi salah mengikut fardu kifayah? Fardu kifayah ni mengikut pendapat yang utama, bukan mengikut kampung tetapi mengikut mukim sekitar 60 batu. So, kalau kampungnya ni ah, Gulubila kena ada seorang kampung Gulubila. Patut kampung kawasan kena ada blok seorang. Nah, dikira dalam kawasan Kuala Terengganu ni. Neh? Ha, tak ada marang tu, sapa kepada selipuk tu, biar dia sekurang-kurang seorang hafal Quran. Tak ada kira berdosa lebih orang Kuala Terengganu ni. Sekira 60 batu pusingan. Nah, ha. Sahabat saya ni dia suka berdating. walaupun di hadapan khalayak ramai. Masalahnya saya dan kawan yang lain sering tegur perbuatan. Katanya orang dia tidak salah. Dia tak pegang pun tangan atau melihat benda yang tak baik. Dia mahu ustaz buktikan yang dia berdosa kerana perbuatannya. Kerana dia cakap dia hanya berbual dengan orang perempuan saja. Jawabnya, Nabi kata, janganlah perempuan itu berduaan dengan seorang yang bukan dengan seorang lelaki, melainkan ada sertanya mahramnya. Larangan di sini maknanya haram. Nabi kata dah haram. Nabi tak kata janganlah perempuan itu berduaan dengan seorang laki-laki. Melainkan dia tak pegang tangan, maka tak apalah. Nabi tak kata gitu. Berduaan. La yakhluwanna imra'atun. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melainkan ada sertanya seorang mahram. Jadi Nabi kan bodoh. Jadi kita nak buat-buat lah. Jangan kita kata tak apa. Sebab kalau kita menghalalkan yang haram, jadi kafir, kekal dalam api neraka. Tapi kalau kita buat saja yang haram, setakat dating duduk cakap bawah pokok, bukan dosa besar, dosa kecil je. Faham tak? Dosa kecil. Dosa besar berzina tu. Itu dosa kecil baru. Tapi kalau mu kata tak dosa, jadi kafir. Faham? Sebab benda tu adalah dosa. Faham? Jangan ubah hukum. Berani buat lain. Jangan berani ubah hukum. Minum arak. 3 tong dah minum. Tak, ada 2 tong lagi nak minum esok. Tak kafir. Tapi dia kata tak apa minum arak. Tak haram-haram pun. Tak? Jadi kafir. Kerana mengubah hukum. Bolehkah seorang itu pakai plaster sakit kepala semasa semayang? Dia kata masa dia semayang dia pakai plaster sakit kepala. Semasa semayang. Jawabnya boleh. Bukan kata plaster tepek sini. Sutir kepala tepek. Boleh juga. Tak nampak sikit pun. Pasal apa? Pasal dia cedera. Masuklah mesin tepuk. Habis kena balut. Boleh juga semayang. Melainkan kita nak ambil wudu, kita tepek dulu. Lepas tu kita ambil wudu, tak kena air kat kita tepek. Barulah tak sah wudu. Bila tak sah wudu, dah nak semayang. Jadi hak nak tepek tu, buka tu plastar. Hak tepek depan tu mana-mana lagi? Hak depan. Biku benda. Biku kereta. Fiberku. Jadi ambil wudu dulu baru tepek. Sebab dia ketok. Bagaimanakah apabila kita sedang mengaji tiba-tiba orang azan? Adakah kita perlu berhenti mengaji? Atau kita perlu perlahankan sikit SMS mengaji? SMS mengaji. Semasa mengaji. Dia tulis SMS. Kita berani main mesej lah. SMS kenapa? Baik. Jawabnya, tidak haram kita menerulkan pekerjaan apabila dibacakan Al-Quran menurut pandangan jumhur ulama. Cuma sunat saja kita berhenti. Faham? Itu juga dengan mendengar. Bang, kalau kita sedang mengaji dengan orang bang, sunat kita berhenti. Dah kita nak mengaji juga, tak ada masalah. Sunat berhenti supaya dapat pahala. Sebelum kewujudan manusia, adakah Allah telah menciptakan makhluk lain? Sebab banyak artifak sejarah dijumpai. Apakah pandangan ustaz tentang binatang purba dan manusia zaman batu? Dan ini lama dah kita jawab. Sama-sama dah, biarlah mungkin dia baru mari kot. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan manusia, telah ada makhluk-makhluk lain. Telah pun ada langit, telah ada bumi, telah ada malaikat, telah ada iblis, telah ada jin, telah ada binatang. Jadi kita pergi kepada bumi dulu. Di bumi sebelum dicipta Nabi Adam, adanya jin Tuhan tak dan binatang. Jin ni dinip so. Maka binatang pun so. Dia panggil dinosaur. Dinosaur tinggi pada flat kepala. Pasal apa? Pasal jin tu besar-besar. Maka binatang pun besar-besar. Bila Allah Ta'ala pun turunkan Nabi Adam untuk menjadi khalifah, untuk beranak bini menjadi manusia yang ramai sampai sekarang, maka mulalah Allah Ta'ala menghapuskan dinosaur. Tuhan pupuskan dinosaur. Tuhan ganti binatang yang kecil sama saiz dengan manusia. Faham tak? Tapi masa mula-mula turun Nabi Adam, anak cucu dia yang pertama itu, mereka sempat bertembung dengan binatang. So, sebagai anak yang tercatat dalam sejarah, ada orang jumpa dia lokeh di gua-gua. Orang duduk paling lembing, binatang tu besar. Ini zaman awal Nabi Adam alaihi salam. Lepas tu kau hilang datang tu, rima jadi kecil. Dulu rima besar dulu. So lori yang parking situ, rima. Faham tak? Pasal apa? Pasal padang dengan jin. Nah, kemudian bukan hilang automatik ting hilang itu dengan secara ansur-ansur. Jadi 2000 tahun lebih kurang ataupun yang lebih kurang dengan tarikh tersebutlah, maka hilang terus dah dinosaur ini yang ada semua binatang kecil. Cuma orang putih dia buat tekaan. Dia kata hilang dinosaur ni sebab zaman dulu turun satu berlaku gempa bumi yang sangat besar, lepas tu keluar lava daripada gunung berapi, mampu habis binatang-binatang besar. Nah, lepas tu jadi binatang kecil. Itu tekaan dia. Allah yang matikan, Tuhan tukar dengan binatang yang kita tengok ni. Beruk kecil, rimah kecil, ular kecil, dulu besar lagi. Dulu burung besar dulu. Nah, burung boleh akak rumah dulu. Nah, jadi itulah kehebatan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita ni Tuhan tak matikan dia, so tak tanya kita. Nah, Nabi ke laut dia tunggu dah muka kuala gitu muka. Dah boleh kita lalu dengan stable dia pun masuk dalam Bible. Faham tak? Ada lah. Jadi Tuhan tinggal pak cek-cek. Jerung 15 kaki cek lah. Nah, 5 setengah piku, 2 piku cek lah. Nah, padang dengan orang lawang. Nah. Soalan seterusnya. Salah tak kita membuang air kecil atau air besar sambil memotong kuku atau membaca buku atau menggosok gigi? Dia belang berok, belang baca surat khabar. Tak umpamanya. Nah, belang baca surat khabar. Atau belang gosok gigi, belang kencing. Gosok gigi, betul kencing. Itu. Dan perbuatan ini makruh. Nah, makruh. Dibenci oleh syarak. Nah, kerana kemungkinan akan terkena najis kepada badan kita. Air kecil pun dah masuk lah makuk. Dah panjang gigi. Tak belah kecil. Panjang gigi. Dah masuk lah lubang tu. Kecuk. Jadi kotor habis. Nah, ada lah sahabat ngaruk ini. Apa dia ngaruk ini? Tapi tak lah berdosa. Tapi ngaruk lah. Nah, kalau kena najis tu diri kita. Ha. Hukum makanan diberi kepada orang kafir yang syubhah. Seperti ada emulsifier E471 dan E479. Jawabnya perkara-perkara syubhah tak apa bagi orang kafir. Tapi kalau perkara-perkara yang diharamkan kita makan, tak boleh bagi orang kafir makan. Melainkan binatang boleh makan. Allah haramkan babi, kita tak boleh bagi babi ke orang kafir. Tapi kalau makanan yang ada syubhah, syubhah ni orang Islam boleh makan lagi. Tak sampai ke darjat haram, tetapi mudah jatuh kepada yang haram. Neh? Betulkah ada orang yang kata jika makanan dan minuman tidak ditutup, dikencing dan diberak oleh syaitan? Jawabnya Rasulullah kata bukan berak kencing, tetapi dimakan sama oleh syaitan. Nah, begitu juga yang tidak dibacakan bismillah. Si A masa dia hisap rokok, dia kata hukum makruh. Tapi bila dia berhenti dah, dia kata haram. Dulu masa hisap dia kata makruh. Ini tidak hisap dah, dia kata haram. Tapi tak sempat lama, si A hisap semula. Bila saya tanya, kan dulu mu kata rokok tu haram, dia jawab masa aku berhenti memang haram, tetapi sekarang hukumnya makruh. Dia main itu. Nah, boleh tak ustaz bagi tahu adakah orang macam si ini boleh main tukar fatwa? Jawabnya ini mengaruklah. Nah, memanglah dia tak lari pada dua hukum, haram ataupun makruh rokok ni. Nah, tapi kalau kita siapa manda-manda atas diri kita, hukumnya haram, tak boleh. Nah, tapi fatwa dia itulah yang terkena haram dan makruh. Satu golongan mengatakan haram, satu golongan mengatakan makruh. Kita cenderung pada haram pun, kita tak boleh nak matikan hujah yang mengatakan makruh. Nah, tidak disukai oleh syarak. Nah, tetapi hak orang ni ditukar hukum ikut selera dia, hak tu haram. Tak boleh. Nah. Apa hukum orang buat kenduri kahwin makan duit daripada hasil pekerjaan daripada kilang arak terbesar di Malaysia? Jawabnya kalau kilang arak terkecil pun haram berdosa besar. Tak usah kata arak terbesar. Arak ni Nabi sebut dalam hadis 10 golongan kena laknat. Tak diterima sembahyangnya. Neh, termasuk orang yang kerja, orang yang tukang perah, orang yang tukang buh dalam botol, orang tukang order, kani tukang order, semua tokek, manager apa semua. Tak, termasuk dengan apa yang terlibat, semuanya kena laknat belaka. Maka jawabnya, makanannya haram. Kalau dia buat duit tu buat kenduri kahwin, maka haram kita makan. Walaupun boleh kita hadir, tapi jangan makan. Orang yang mengenai orang yang ziarahi orang itu makan dan minum dihidang pendapatan daripada kerja kilang arak, jawabnya tak boleh makan. Faham tak? Kerana jelas haram. Neh? Apakah seorang ketua keluarga secara hidup menggunakan hasil pendapatan di kilang agak? Sudah hampir 30 tahun dia kerja. Dan boleh menyebabkan akhlak anak tidak bagus, jawabnya dialah akan diheret oleh Allah, oleh malaikat ke dalam api neraka. Sebut dalam suatu hadis, seorang laki-laki berjalan menuju ke syurga kerana dia ada banyak pahala sembahyang, zakat, haji dan puasa. Tiba-tiba datang anak dan seorang perempuan bergantung pada kakinya. Dia kata, "Hey Allah, membalas laki-laki ini. Dialah suamiku. Dia tidak ajar aku perkara yang halal, maka kami makan yang haram." Kemudian kata pula anak, "Engkau balaslah laki-laki ini. Dialah ayah kami. Dia bawa pulang makanan, kami makan, padahal ia adalah haram." Maka ketiga-tiga beranak itu diheret ke dalam api neraka. Faham? Ha. Bagaimana cara menasihati orang seperti ini? Nasihatlah kepada mana yang kita rasa patut. Nah, ada orang berlainan jenis cara penerimaan nasihatnya. Nah, ada orang kita boleh ngasor. Kalau lembut dah dia pun ngasor jadi molek. Ada orang ngasor dilawan kita balik. Kita kena berlembut. Nah, ada orang kita tidak malu, dia malu ke orang lain. Nah, ha. Sah tak solat qada saya bila saya solat qada dulu, baru solat fardu? Contohnya saya solat qada asar dulu, baru solat fardu asar. Jawabnya inilah yang paling afdal. Bila orang nak semayang subuh, kita qada subuh dulu. Kegi orang kamat, kita semayang subuh bersama-sama. Bila orang rambang zuhur, kita qada zuhur dulu. Tak, kita kena hutang banyak itu kan. Zaman bahan lara itu. Orang semayang zuhur ramai-ramai, kita semayang tunai pula. Ini yang cara yang terbaik. Apakah hukum bersanding selepas akad nikah? Jawabnya harus bersanding pengantin laki-laki dan perempuan walaupun tanpa pakaian, iaitu di dalam bilik dia dua orang saja. Ha, tak apa. Ha, dia itu dah tak kuti, dia dua orang saja. Yang kata haram ni, orang yang haram tengok isteri kita, mari tengok ramai-ramai. Faham? Hak tu hukumnya haram. Tapi kalau tak ada orang yang batal ismayang dengan isteri kita, nah, maka kita duduk atas kursi, dia panggil sanding lah duduk gitu. Nah, ha. Jawabnya harus pada syarak. Kerana yang hadir adalah semua yang tak batal ismayang dengan bini kita. Ha, tak? Adik lelaki, pak dara dia, anak saudara dia. Pak paling dekat sekali waris, sepupu. Ha, sepupu tak boleh. Kena tebik luar, tak boleh tengok. Pasal nak bersanding, haram. Nah, ha, jadi hak lepas siapa dia buat, hak haram ni, bertaubat, istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Tuhan dah ambil badan. Nah, ha, akan datang hak anak kita, buat gitulah. Nah, ha, duduk gitu. Nah, ha, duduk, mari-mari tengok. Pasal pameran comel sangat. Dengan mata, kelopok mata biru. Atas ni hijau, atas ni putih. Nah, sini merah pula, sini sama. Nah, kan kabar dah tak boleh buat gitu. Melainkan untuk suami. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna al-abaihinna al-ayah. Jangan kamu perempuan pakai alat mekap, melampau-lampau, comel berdoa. Lepas tu, kamu tunjuk pada orang selain suami kamu, selain bapak kamu, selain bapak suami kamu, selain anak kamu, selain anak-anak suami kamu. Lepas tu dah apa? Nah, ha, malaikat tak nampak pengantin tu. Dia sanding dia bulan time minyak tar. Mana ha, tak nampak tu lain lah. Tapi tak ada rawat gitu. Nah, kau lama kau on the bank, kau lama kau on the bank. Nah, ha. Ustaz pun sanding juga. Nampak gua ni dia ni. Al-Hafiz 30 juzuk dalam dada. Hmm, balaga juga lelak ada. Pakai inai Al-Hafiz. Nikah. Pakainya bantai juga dia. Nah, anak awak ni dia tukar sama sekali-sekali. Dua kali, tiga kali, penuh full color dia panggil. Ha, ha. Apakah hukum bagi makan ikan buntal yang telah dibuang racunnya? Ikan buntal yang ada racun hukumnya haram. Tetapi apabila dibuang racun, jadilah hukumnya itu makruh. Makruh ini kerana takut ada lagi sisa-sisa. Faham tak? Ha, tapi kalau dah buang racun, haram. Haram bukan kerana dia ikan, kerana dia buntal ada racun. Ha, ha. Ayam kapung biasanya berkeliaran mencari makan sendiri di tempat yang agak kotor. Contohnya memakan butiran nasi dalam longkang yang amat kotor. Adakah masih halal memakan ayam kampung tersebut? Atau mana ayam kampung yang sudah dijual di pasar walaupun tidak tahu cara pemakanannya? Adakah halal memakan ulat sagu? Eh? Ha. Ayam dikata dua sini. Pertama ayam hak jual pasar. Yang kedua ayam kita tengok dah hak makan tai. Baik, pergi hak ayam makan tai dulu. Nah, kita tengok ayam ni memang makan tai. Jenis dia memang ayam makan tai. Nah, ha, nama pun ayam tai. Contoh, pasal dia ada dua dalam fiqh. Pertama ayam memang jenis makan tai. Nah, wi berah yang kerja kita yang satu. Marah wi berah. Wei naik, ho tabik gitu. Ha, ha, mana tu panggil ayam jenis makan haji. Kita tambah itu, tapi dalam kitab rekod kata ayam jenis pemakan haji. Dia memang makan haji. Ayam yang kedua, ayam makan benda molek. Makan padi, makan beras, makan benda lain. Tapi sekali nyewak pening kepala. Bahan juga. Tak kek kambing roti. Penado. Tak ayam tu. Ah tu ayam tu sekali-sekala hukumnya harus makan. Ayam jenis memang jenis makan najis, makruh makan. Mazhab lain kata haram makan. Nampak tak? Selesai masalah tu. Ayam hak jual pasal pula. Ayam jual pasal kita tak nampak makan najis ke makan tak najis. Jawabnya husnul zanni boleh makan. Neh? Tak boleh nak suka buruk. Tapi kakak dia makan najis kang tu waswas lagi. Nah, asal dia makan benda dak najis dulu. Lepas tu ulat sagu. Ulat sagu tak boleh makan. Yang Nabi kata boleh makan ni ulat yang payah nak buang kerana kecil dan duduk di dalam buah atau duduk dalam jenis makanan. Buah tu kita koyok duduk celah-celah halu-halu, maka boleh makan dengan buah-buah. Ulat sagu ni lain. Orang Sarawak dia buat sagu tu, kemudian tubik ulat. Besar-besar ni ulat. Ulat dia ambil suku goreng. Ini hukumnya haram, tak boleh. Ini al-khabisat, sangat keji pada syarak. Walaupun 1,000 orang mufti fatwa, tetap haram. Kerana dia al-khabisat, benda yang sangat kotor. Atau al-khabais dalam Quran. Nampak? Diharam ke atas kamu al-khabais. Nampak? Wa hurriman alikumul khabais. Diharam atas kamu benda-benda yang kotor seperti itu. Tak boleh. Yang boleh ulat kecil duduk dalam jambu air. Duduk dalam buah. Nah, tapi kalau ulat tu besar, tak boleh makan juga. Walau duduk dalam buah. Pasal apa kecil besar dia ada beza? Sebab bila kecil, payah nak buang. Makan pun tidak beri mudarat, halus sangat. Bila besar, boleh beza. Senang nak buang. Senang nak buang, tak boleh makan. Lepas tu benda yang kecil, maaf pada syarak. Nak? Lepas tu lalak. Dia berok. Nak? Lalak, dia berok. Dia naik takpiah kita, dia pun berok. Kek, dia berok. Kita ambil teropong. Doktor nampak, halus yang tahi dia. Duduk di piah kita. Ada tahi tak? Ada tak? Yakin ada? Hukumnya di maaf. Sebab apa? Pasal kecil. Tapi kalau di negeri tu lalak tu besar. Besar beledi saya kalau lalak. Tahi besar-besar ni saya kalau lalak. Tak maaf lah. Pasal apa? Pasal besar. Jenis sama je. Nampak tak? Jadi hak ulat ni, hak Nabi kata sama pun ni ulat agak. Tapi ni besar-besar ni. Jadi makan orang lain dia goreng. Tak boleh makan. We kerja-kerja. Mana? Wallahu'ala. InsyaAllah hak dadang kita jawab ni. Pada minggu hadapan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alam tanah wa'alimna bima yang fa'una rabbana zina alima rabbana atina fi dunia tanah fil akharati hasanah wa kina azaban nar wa sallallahu sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.